Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. As-salatu was-salamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ba'da syukur dan puji kita sanjungkan hanya kepada Allah, serta salawat dan salam agar tetap tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para asatidz kita yang hadir di tengah-tengah majlis ilmu ini, juga kepada seluruh ikhwah, ikhwan maupun akhwat yang memanfaatkan waktu malam libur kita di majlis yang insyaallah diberkahi ini. Menyambung pembicaraan dan ceramah-ceramah dari para senior saya tadi, saya ingin menyitir satu teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan muslim pada abad ke-14 Masehi, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang diakui di timur maupun di barat seorang ilmuwan sejarah dan sosiolog muslim pertama di dunia. Di antara teori beliau menyatakan adanya siklus sejarah dan adanya siklus peradaban, di mana setiap umat, setiap bangsa di dunia ini mengalami pembentukan, perkembangan, sampai puncak kejayaan, akhirnya mengalami decline, kehancuran, dan kemudian akan bangkit lagi peradaban baru, umat baru, begitu seterusnya. Ini mengisyaratkan apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa hari-hari itu Allah pergirirkan di antara manusia. Nah, berangkat dari teori beliau inilah, maka banyak orang berkeyakinan bahwa berdasarkan teori siklus sejarah ini, peradaban umat manusia akan senantiasa tumbuh dan tenggelam, saling bergantian. Maka kalau kita mengacu kepada tahun yang sedang kita jalani sekarang ini, kalau dalam tahun kalender Masehiyah, kita sudah memasuki abad ke-21, sudah 15 tahun kita lewati dari abad ke-21 ini. Berarti kita berada di siklus ke-4, kalau kita ambil dari abad pertama Masehi. Tujuh abad pertama Masehi ini memang didominasi peradaban umat manusia ini oleh falsafah Yunani. Sehingga kita baca banyak sejarah itu dunia dikuasai oleh pola pikir bangsa Yunani, dari mulai Plato, Aristoteles, Socrates, dan terus. Tetapi memasuki abad pertama Masehi, peradaban beralih kepada peradaban gereja, peradaban Kristen. Maka kalau sebelum Masehi, 7 abad sebelum Masehi sampai abad 1 Masehi, dominasi peradaban manusia bangsa Yunani. Tetapi dari abad pertama Masehi sampai abad ke-7 itu didominasi oleh peradaban Kristen, di mana gereja memiliki kekuatan yang dominan mengontrol peradaban manusia. Maka pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-14, bangkitlah peradaban baru yang menggantikan peradaban Eropa Kristen, yaitu kebangkitan peradaban Islam. Maka kebangkitan Islam abad ke-7 sampai abad ke-14 memberikan alternatif peradaban baru yang cemerlang. Itulah puncak kejayaan peradaban Islam di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah, Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad, di Suriah dan di Baghdad. Dan dalam waktu bersamaan peradaban Islam di Eropa, yaitu di Cordova. Tetapi memasuki abad ke-15 sampai abad ke-20, hampir seluruh dunia Islam tenggelam dalam penjajahan bangsa-bangsa Barat. Baratlah yang memimpin peradaban pada 7 abad ketiga, yaitu dari abad ke-15 sampai abad ke-20. Maka pertanyaannya adalah, apakah setelah 7 abad keempat yang sedang kita jalani ini, yang akan memimpin peradaban dunia ini giliran siapa? Itulah sebabnya banyak para pengamat peradaban menyatakan timbulnya konflik global saat ini tidak lepas dari perebutan dominasi kepemimpinan dunia pada 7 abad yang akan datang, yaitu periode keempat peradaban umat manusia. Maka pertanyaannya, umat dan bangsa manakah yang lebih layak memimpin peradaban dunia di abad ke-21 ini, yang ditengarai mungkinlah abad terakhir daripada peradaban umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi secara hitungan-hitungan ilmiah, para ilmuwan hampir semuanya sepakat kekuatan dan potensi peradaban itu ada di negara-negara muslim. Itu sebabnya di penghujung abad 20 tahun 1993, seorang pemikir sejarah barat, ahli peradaban Islam, yaitu Samuel Huntington, memberikan rekomendasi penelitiannya kepada pemerintah Amerika bahwa yang harus diwaspadai kebangkitan peradaban umat manusia setelah bangsa Eropa ini adalah bangsa-bangsa muslim. Maka dia mengemukakan teori Clash of Civilization, konflik peradaban. Dan teori dia itu terbukti hanya beberapa tahun kemudian, pertama kali yang dihancurkan peradaban Islam di Eropa, yaitu dengan pembantaian muslim Bosnia. Setelah itu diikuti dengan pembombardiran pertama ke Irak, penghancuran Afghanistan, kemudian tuduhan terorisme dialamatkan kepada seluruh muslim. Inilah beberapa fakta yang mendukung tentang teori siklus sejarah dan siklus peradaban. Kaum muslimin dianggap sebagai ancaman dunia. Sebab itu segala upaya dan segala cara dilakukan oleh bangsa-bangsa yang termasuk ke dalam kelompok walan tardu'an kal yahudu walan nasor hatta tabi'a millatahum. Ikhwah sekalian, sebab itulah yang harus kita waspadai sekarang adalah skenario global yang mencoba mencabik-cabik kekuatan Islam yang sedang bangkit. Kita saksikan sekarang, hampir tidak ada lagi bumi muslim yang damai, yang tenang. Kita masih berbahagia di kawasan Asia Tenggara ini, Indonesia dengan menyimpan 13% dari total penduduk muslim di dunia yang hampir 2 miliar ini, itu merupakan modal yang paling besar bagi menyongsong kebangkitan peradaban Islam yang keempat. Oleh sebab itu, ikhwah sekalian, saya ingin memberikan sedikit beberapa catatan. Yang pertama, Ibnu Khaldun menyatakan di antara pondasi peradaban yang berpotensi kekal itu peradaban yang dibangun di atas iman. Peradaban yang dibangun di atas asobiah diniyah, loyalitas keagamaan. Peradaban yang dibangun di atas nasionalisme. Peradaban yang di atas dibangun sekulerisme. Dan isme-isme lain yang didasarkan teori-teori pemikiran manusia itu tidak punya kekuatan jangka panjang. Tetapi peradaban yang dibangun dengan asobiah diniyah dalam sejarah peradaban umat manusia itulah yang berpotensi memiliki kekuatan yang dahsyat, yang kekal. Sebab itu tidak salah kalau kemudian permusuhan dialamatkan kepada negeri Muslim, karena umat Islam mempunyai 4 potensi untuk membangun peradaban ke depan. Pertama adalah potensi nilai-nilai agamanya yang murni, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul. Tidak ada di muka bumi ini satu bangsa pun yang masih mempunyai kekayaan nilai-nilai agama yang murni. Semuanya sudah rusak. Yang kedua adalah potensi kekuatan sumber daya manusia. Sekarang kaum muslimin di seluruh dunia sudah mencapai angka 23%. Sudah melewati angka kaum Katolik, kaum Protestan, yang kalau mereka disatukan itu hanya 31%. Bahkan agama terbesar ketiga di dunia setelah Islam, Katolik, dan Protestan bukan agama dari yang diwahyukan Tuhan, tapi justru ideologi ateisme. Itu adalah agama ketiga. Kemudian yang ketiga, potensi yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah sumber daya alam, di mana ada penduduk bumi yang bertauhid, dikumandangkan la ilaha illallah, maka di situ Allah gelontorkan minyak bumi. Maka di situ Allah jadikan padang pasirnya menjadi emas dan perak. Ini potensi sumber daya alam. Dan yang keempat, sebuah peradaban tidak dibangun kalau tidak mempunyai kekuatan nilai historis. Ternyata secara sejarah Islam telah mampu bertahan menghadapi gelombang perubahan peradaban umat manusia dengan berbagai macam penderitaan yang dialami, umat Islam tetap kokoh. Inilah 4 modal potensi membangun peradaban Islam ke depan. Tetapi di atas itu semua, kata Ibnu Khaldun, sebuah peradaban sebagaimanapun hebatnya, kalau tidak dilindungi oleh hukum yang kokoh yang berpihak pada peradaban itu, tidak mungkin akan kokoh. Komunisme tidak bisa akan tegak kalau tidak dilindungi hukum komunis. Kapitalisme tidak bisa tegak kalau tidak dilindungi oleh hukum kapitalis. Sekulerisme tidak bisa tegak tanpa dilindungi oleh hukum sekuler. Begitu pula peradaban Islam tidak mungkin tegak kalau tidak dilindungi oleh hukum Islam. Sebab itulah kenapa ada hadis Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban yang menyatakan, innama tankudu urul Islam urwatan, wa kullama naqadat urwatun tasabban sanasu bima yaliha, wa awwalu ma tankudu biha al-hukmu wa akhiruha salat. Sabda Rasulullah, sesungguhnya terkelupasnya tali-tali Islam, ajaran-ajaran Islam itu satu helai, satu ajaran, dan setiap terkelupas satu ajaran Islam, pemeluknya berpegang kepada tali Islam yang masih tersisa. Dan apa yang diingatkan Rasulullah, wa awwalu matan kudu biha al-hukmu, tali ajaran Islam yang pertama kali akan dilepaskan adalah tali hukum, wa akhiru has salat, dan yang terakhir adalah salat. Artinya apa? Salat adalah kalbunya ibadah. Jika baik salatnya, baik seluruh amal ibadah yang lain. Maka salat yang menjadi kalbu ibadah ini pun akan ditinggalkan oleh manusia kalau tidak ada hukum yang melindungi. Sebab itulah dalam sejarah penjajahan negeri Muslim, para penjajah yang pertama kali dicabut dari negeri Muslim itu adalah hukumnya. Indonesia 300 tahun lebih dijajah Belanda, maka yang pertama kali oleh Belanda dicabut adalah hukum. Maka ketika hukum dicabut, tidak ada yang melindungi peradaban Islam. Maka sholat pun akhirnya ditinggalkan oleh kaum muslimin, karena tidak ada lagi lembaga yang mengawasi penegakan agama, sehingga sholat pun mau dikerjakan mau tidak, tidak ada lagi yang peduli. Sebab itulah ikhwah sekalian, untuk tegaknya kembali peradaban Islam, suatu hal yang mutlak yaitu adanya pelindung, dan yaitu hukum. Tapi hukum tidak akan tegak kecuali oleh tiga persyaratan pokok. Pertama, hukum akan tegak kalau ada struktur hukum yang menegakkannya. Siapa itu? Itulah kekuatan struktural, kekuatan politik. Itulah pemimpin, itulah penguasa, itulah negara yang dimanifestasikan oleh adanya lembaga peradilan, adanya para hakim, adanya para jaksa yang berpihak ke dalam Islam. Yang kedua, hukum akan tegak kalau ia mempunyai substansi yang kokoh. Dan kita punya substansi hukum yang kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu diragukan lagi. Dan yang ketiga, hukum akan tegak apabila didukung oleh kultur hukum, budaya hukum. Budaya hukum adanya di kita, di masyarakat. Kalau masyarakat Muslim sudah cinta hukum Islam, didukung oleh struktur yang kuat, pemerintahan yang berpihak, negara yang berpihak, maka akan tegaklah hukum itu. Tetapi kalau hukum hanya tinggal ajarannya di Al-Quran dan Sunnah, hukum Islam, tapi tidak ada lembaga yang mau menegakkannya, tidak ada dukungan budaya dari masyarakatnya, bagaimana hukum akan tegak? Karena itu kewajiban bagi kita bagaimana mensosialisasikan kesadaran hukum ini di tengah masyarakat melalui pendidikan, melalui dakwah, tabligh, publikasi dan lain sebagainya. Sehingga tiga syarat penegakan hukum itu bisa terwujud. Insya Allah dengan karunia dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kesadaran kolektif para pemimpin Islam, Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah, maka seluruh aturan yang ditegakkan di Indonesia pun harus mengacu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.